flamboyan berguguran seorang dara memandang terpukau satu-satu daunnya berjatuhan berserakan di pangkuan bumi. Flamboyan berguguran berjatuhan berserakan. Sejak itu sang dara berharapan esok lusa bersemi kembali. Esok lusa kan bersemi kembali.